Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan beberapa wasilah atau beberapa perantara yang bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Dan di sini kita akan sebutkan dalil-dalil yang terkait dengan wasilah-wasilah ini. Yang pertama adalah apa yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, An Abil Hayyaj Al-Asadi, dari Abul Hayyaj Al-Asadi qala, beliau mengatakan, qala li Aliyun radhiyallahu anhu, telah berkata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat yang mulia di antara keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, beliau memiliki derajat suhbah. Derajat sahabat itu adalah derajat yang tinggi. Yang kedua, beliau adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tatkala beliau menikahi anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah radhiyallahu anha, dan dari keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan juga istri beliau Fatimah. Naam, lahirlah nanti pada akhir zaman insyaallah dari keturunan beliau inilah nanti akan muncul naam al-Imam Mahdi al-Muntadhar. Nama al-Imam Mahdi itu sama persis dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah keturunan Rasulullah dari jalur Fatimah dan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Dan di antara pula keutamaan beliau, beliau adalah khalifah yang keempat. Nah, khalifah Ar-Rasyidin yang keempat. Dan yang lainnya dari keutamaan-keutamaan yang ada pada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kepada Abul Hayyaj Al-Asadi, "Alla ab'atsuka 'ala ma ba'athani 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Katahuilah olehmu, sesungguhnya aku mengutusmu sesuai dengan apa yang Allah, yang sesuai yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku. Alla tad'a suratan illa tamastaha. Janganlah engkau biarkan gambar itu kecuali engkau menghapusnya. Gambar yang dimaukan di sini adalah gambar makhluk bernyawa. Apakah itu gambar bentuk manusia ataupun dari kalangan hewan? Setiap yang bernyawa, kalau itu bentuknya gambar atau patung, maka harus dihilangkan, dihapus. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan jangan engkau biarkan kuburan itu tinggi kecuali engkau ratakan kuburan itu. Terkait dengan meninggikan kuburan, disebutkan oleh para ulama bahwasanya hukum asalnya tidak diperbolehkan kecuali haja, kecuali diperlukan. Dan ukuran meninggikan kuburan yang diperbolehkan karena itu dibutuhkan adalah sejengkal. Sebagian para ulama menyebutkan boleh kuburan itu ditinggikan setinggi sejengkal. Tujuannya adalah untuk membedakan kuburan dengan tanah yang lainnya. sehingga kalau ada nisan misalnya atau kuburan itu ditinggikan sejengkal, manusia tidak akan na'am merendahkannya. Karena kuburan seorang muslim ya, tidak boleh seorang menginjaknya, tidak pula seorang muslim boleh mendudukinya. Nah, jadi untuk membedakan antara kuburan dengan tanah secara umum, sebagian para ulama membolehkan untuk meninggikan kuburan sejengkal. Kemudian kata Syekh Fauzan hafizahullah, wa haula'i yubalighuna fi mukhalifatil hadis. Dan mereka, na'am, itu berlebih-lebihan di dalam menyelisih hadis ini. Itu dari kalangan umat beliau yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yarfa'unaha 'anil ardh kal baiti. Mereka meninggikan kuburan dari tanah, na'am, seperti rumah. Ya. Atau membangun rumah di atasnya. Wa yaq'uduna 'alaiha al-kubab, dan mereka membangun kubah-kubah di atasnya. Jadi melebihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita saksikan ya, hampir mayoritas setiap kuburan pasti kita temui ada kuburan yang ditinggikan lebih dari sejengkal. Ya, ditinggikan bahkan di keramik ya. Bahkan na'am dibangun bangunan di atasnya dan yang lainnya. Kemudian dalil berikutnya, wa naha an tajzisi al-kubri wal bina'i 'alaih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kita mengkapur kuburan. Sebagian menyebutkan, nanti akan disebutkan, yang termasuk makna mengkapur di sini adalah menyemennya, mengkeramiknya. Ini juga termasuk dalam makna tajsisu al-qabri, menyemen kuburan, mengkeramiknya. Naam. Wal bina'i 'alaih, dan membangun bangunan di atasnya sebagaimana yang telah disebutkan. Kama ruwa Muslimun an Jabirin radhiyallahu anhu, sebagaimana itu terdapat larangan itu dalam hadis yang dikeluarkan oleh, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dari sahabatnya mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayujassasa al-qabr. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kuburan itu di semen, di keramik, atau dicet, atau semakna dengan itu. Kemudian wa ayyuk ada alaihi, dan untuk seorang duduk di atasnya. Jadi kalau ada area kuburan tidak boleh kita duduk di atasnya. Kalau kita melihat ada saudara kita yang duduk di atas kuburan atau menginjak-injak kuburan, hendaklah kita tegur dengan baik. Karena itu tidak diperbolehkan. Dan ada pula sebagian orang bukan hanya duduk di atas kuburan, na'udzubillah min dalik, dari perbuatan itu. Sebagian bahkan ada yang pacaran di area kuburan, di atas kuburan, na'udzubillah. Ya, pacaran itu sudah tidak diperbolehkan, apalagi dilakukan di atas kuburan. Ini lebih-lebih lagi. Ya, maksiat di atas maksiat. Nah, bahkan juga ada yang menggunakan area kuburan untuk melakukan kejahatan. Nah, seperti menjual narkoba, transaksi narkoba di area kuburan. Nah, memakai narkoba di area kuburan. Ya, mungkin persepsi mereka kalau mereka melakukan sebagian kemungkaran itu di kuburan, tidak akan melihatnya, tidak ada yang akan melihatnya. Nah, ternyata ya ada juga dari pihak kepolisian yang mengetahuinya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa yubna alaih." Dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membangun bangunan di atasnya. Kemudian dalil berikutnya adalah, "Wa nahaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil kitabati 'alaiha." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menulis sesuatu di atas kuburan. Nanti kita akan sebutkan rincian menulis tulisan di atas kuburan seperti di nisan. Kama roa Abu Dawud fi sunanihi an Jabirin radhiyallahu anhu. Hal tersebut sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tajzizil kubri al-kuburi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kuburan itu dicat, ya dikapur, di keramik, di semen, masuk makna na'an tajzizi al-kubri atau al-kuburi. Wa yuktaba 'alaiha, dan melarang pula untuk menulis tulisan di atasnya. Disebutkan oleh para ulama, hukum menulis tulisan di atas kuburan, hukum asalnya tidak diperbolehkan. Dikecualikan, ya, kalau itu diperlukan. Dan ini pun khilaf di kalangan para ulama. Nah, sebagian para ulama seperti dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, mereka menganggap makruh menulis tulisan di atas kuburan untuk diperlukan. Itu pun mereka anggap tetap dibenci. Dan sebagian lagi seperti al-ulama dari kalangan Hanafiyah dan sebagian dari Syafi'iyah, dan ini pula yang dipegang oleh al-imam atau Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau membolehkan menulis tulisan di atas kuburan apabila diperlukan, seperti tujuannya adalah untuk membedakan kuburan yang satu dengan yang lainnya. Mungkin di antara keluarganya ingin berziarah, ya, mengunjungi kuburan keluarganya. Kalau misalnya qadarullah masyafa'al, bentuk kuburannya sama semua, seperti mungkin yang kita lihat kalau yang pernah ke pemakaman ya COVID-19 yang ada di Tanah Merah, itu bentuknya sama semua. Nah, lalu bagaimana misalnya untuk kita membedakannya? Kalau qadarullah masyafa'al misalnya diantara keluarganya ingin menziarahinya, otomatis harus ada tanda yang membedakannya. Nah, oleh sebab itu sebagian para ulama menyebutkan boleh menulis tulisan sekedarnya, mungkin namanya ya Fulan bin Fulan, ini sekedarnya saja untuk membedakan satu kuburan dengan kuburan yang lain. Nah, agar bisa dibedakan untuk tujuan yang syar'i seperti ziarah. Nah, kalau tidak ada tujuan yang seperti ini, kita bisa membedakannya misalnya, maka tidak perlu ditulis tulisan. Apalagi sampai menambah-nambahi yang tidak diperlukan. Seperti contohnya misalnya, menuliskan tulisan Bismillahirrahmanirrahim atau ayat-ayat kursi atau menuliskan surat Al-Fatihah, maka ini lebih-lebih lagi. Karena ini sama sekali tidak diperlukan. Karena hukum asal menulis sesuatu di atas kuburan itu tidak diperbolehkan. Yang tidak memperbolehkan bukan kita, tapi Rasulullah. Jadi kalau ada yang protes, kenapa kalian tidak membolehkan meninggikan kuburan? Kemudian menyemen atau mengkeramik kuburan, menulis tulisan kecuali haja, kalian tidak memperbolehkan. Aliran apa kalian? Misalnya ya. Kenapa kalian tidak membolehkan semua? Semuanya bid'ah, semuanya syirik. Nah, inilah ya, kalau hidayah belum sampai. Semua ini bukan kita yang melarang, sama sekali tidak. Tidak boleh bagi kita mengada-ada. Ini tidak boleh dalam keadaan Rasulullah tidak membolehkan. Ya, dalam keadaan Rasulullah membolehkan misalnya, kita mengatakan tidak boleh. Nah, semuanya bersumber dari hadis Nabi. Dalilnya jelas, hadisnya sahih, disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Ya, disebutkan dalam riwayat Imam Abu Dawud. Dan tidak bisa lagi ditakwil. Mau takwil kemana? Sangat jelas maknanya. Nah, sangat jelas maknanya. Nah, jadi kalau yang mau menerima kebenaran, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya masih saja ngeyel, ya kita tinggalkan. Dan kita berdoa, semoga mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini hukum yang menulis tulisan yang diperlukan. Naam, pada sebuah kuburan. Ya, sebagian para ulama tetap memakruhkan, tetap membenci perkara ini. Sebagian lagi membolehkan, itu pun sebatas yang diperlukan. Naam, dengan tujuan yang syar'i, yaitu untuk membedakan satu kuburan dengan kuburan yang lain. Mungkin untuk tujuan ziarah, yang mengunjungi naam salah satu kuburan dari keluarga kita. Kita lanjutkan ke wasilah berikutnya yang bisa menyampaikan seorang kepada kesyirikan. Yang kesembilan adalah al-ghulu fi sholihin. Sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh atau dianggap soleh. Nah, idza kana al-ghulu fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam mamnu'an fal-ghulu fi haqqi ghairihi minas salihin min babi aula. Kata Syekh Fauzan hafizahullah, apabila sikap berlebih-lebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu saja tidak diperbolehkan, maka sikap berlebih-lebihan, sikap ghulu terhadap yang lainnya dari kalangan orang-orang soleh, maka itu lebih utama. Jadi sikap ghulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu saja tidak diperbolehkan, apalagi selain beliau. Ya. Kepada Rasulullah saja, manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi ini. Naam, utusan Allah, ahli surga, orang yang pertama yang akan membuka pintu surga, orang yang akan memberikan syafaat kepada umatnya. Kepada beliau saja kita tidak diperbolehkan ya sikap berlebih-lebihan terhadap beliau. Dan telah kita sebutkan bentuk-bentuk sikap berlebih-lebihan terhadap Rasulullah. Seperti misalnya na'am hulu kepada beliau di dalam berdoa, menjadikan Rasulullah wasilah, perantara ya, di dalam menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah. Atau mungkin ada di antara manusia yang berdoa secara langsung kepada Rasulullah, meminta sesuatu kepada Rasulullah. Maka sifat seperti ini adalah sikap yang berlebih-lebihan. Lebih-lebih kepada orang-orang soleh, kepada Rasulullah saja tidak diperbolehkan, apalagi selain beliau. Kata Syekh Fauzan hafizahullah, wal muradu bil ghulu fi sholihin, dan yang dimaukan dengan sikap ghulu kepada orang-orang soleh adalah rafa'ahum fawqa manzilatahum manzilatihim allati anzalahumullahu ila ma la yajuzu illa lillah, yaitu mengangkat mereka, menyanjung mereka, melebihi kedudukan mereka yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala naam dudukkan mereka, illa ma la yajuzu illa lillah, kepada perkara yang tidak diperbolehkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal istighatsati bihim fis syada'id. Di sini boleh contohkan. Contoh-contoh atau bentuk-bentuk seorang itu berlebih-lebihan menyanjung orang-orang yang soleh. Yaitu seperti seorang meminta pertolongan kepada orang-orang soleh yang telah meninggal pada keadaan-keadaan yang genting. Ya. Sebagian kaum muslimin ada yang meminta pertolongan kepada orang-orang soleh dengan memanggil namanya. Contoh misalnya, ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan mereka, ya katanya, wallahu ta'ala misawab, bisa mendatangkan arwah atau ruh, ya Syekh Abdul Qadir Al Jailani, Allah ta'ala misawab, ya kemungkinan besar yang datang itu bukan Syekh Abdul Qadir Al Jailani, karena sudah beda alamnya, ya mustahil. Orang yang sudah meninggal itu akan kembali ke alam dunia, itu mustahil. Karena mereka berbeda alamnya dengan kita. Mereka di alam barzakh dan kita berada di alam dunia. Yang datang kemungkinan besar kalau mereka ya betul-betul mengatakan ada yang datang, kemungkinan besar adalah syaitan. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua bisa jadi itu adalah kedustaan. Ya. Nah, bisa jadi itu adalah kedustaan. Sebenarnya tidak ada yang datang karena ingin untuk ya menipu pengikutnya, dibuatlah cerita-cerita atau drama-drama yang seolah-olah ada yang datang, seolah-olah ada yang kesurupan langsung menyebut ya saya Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya. Nah, apa yang kalian mau minta saya akan kabulkan misalnya. Padahal sudah disetting sebelumnya. Nah, agar orang lain terkesima dengan dia. Ya, kagum kepadanya. Oh, masya Allah berarti. Berarti dia benar-benar wali ini. Benar-benar kiai. Nah, padahal ya itu bukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebutkan oleh sebagian para ulama, beliau termasuk dari kalangan ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya. Beliau termasuk ya salah seorang dari ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Hanya saja sebagian pengikutnya itu berlebih-lebihan kepada beliau. Karena sebagian para ulama menyebutkan memang pada masa hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini beliau memiliki banyak keutamaan-keutamaan. Ya, sehingga setelah meninggalnya ada orang-orang yang gulu terhadap beliau. Nah, jadi tidak boleh kita meminta tolong kepada orang-orang soleh yang telah meninggal pada keadaan-keadaan genting. Atau bentuk yang lain, wa tawafi bi kuburihim, atau tawaf di kuburan mereka dengan melilingi kuburan mereka. Ya. Tempat tawaf atau tawaf itu hanya satu diperbolehkan, yaitu di Ka'bah. Selebihnya tidak diperbolehkan. Tidak boleh seorang tawaf. Naam, di kuburan. Hatta di kuburan Rasulullah. Hatta di kuburan para sahabat. Karena tempat yang boleh kita kelilingi hanya satu, yaitu Ka'bah. Tidak yang lainnya. Kemudian di antara bentuk pula seorang berlebih-lebihan guru terhadap orang-orang soleh adalah wattabarruki biturabbatihim, yaitu bertabarruk dengan tanah-tanah mereka. Ini juga bentuk ghulu. Ya. Ziarah ke salah satu orang soleh atau orang yang dianggap soleh. Ya, biasanya ada oleh-oleh di situ. Ya, mungkin karena kejahilan yang ada padanya atau mungkin karena ikut-ikutan. Ya, sambil ziarah sambil mengambil tanahnya. Bahkan ada katanya salah seorang kuburan di Indonesia ini yang dianggap soleh, wallahu ta'alam bisawab benar atau tidak, sampai tanahnya itu berkurang terus sampai dipasok tanah yang lain. Ini kurang tambahi, karena diambil terus tanahnya, ya, dibawa ke rumah sebagai jimat atau sebagai barang yang bisa mendatangkan berkah. Dalam keadaan ini tidak diperbolehkan, ya, menambah tanah selain tanah kuburan dia itu tidak diperbolehkan, ya. Sudah ada larangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun disebutkan dalam riwayat Imam Abu Daud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayujassasa al-qabru aw yuktaba alaih aw yuzadu alaih aw yuzada alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk seorang mengkapur, menyemen, mengkeramik kuburan dan menulis tulisan di atasnya kecuali diperlukan menurut sebagian para ulama, ayuzada alih, dan menambah tanah kuburan selain tanah dia. Jadi tak kala kita meninggikan kuburan itu, kalau bisa tanahnya tanah yang kita gali, ya, bukan tanah yang lain, karena ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah-nambahi kuburan dengan tanah yang lain. Jadi ada, ya, di antara kuburan itu yang diagungkan oleh sebagian kaum muslimin yang diambil tanahnya sampai tanahnya berkurang sehingga didatangkan tanah yang lain. Nah, mengalap berkah dengan tanah-tanah mereka. Ada juga yang mengelus-elus kuburan, memeluk-meluk kuburan. Ya, Allahu musta'an. Kemudian wazabahi al-qurabin li'adrahatihim. Ada juga di antara mereka yang menyembelih sesembelihan untuk kuburan di tempat peristirahatan mereka. Nah, ini disembelih sesembelihan. Nah, ini juga, ya, bentuk kesirikan. Wa talabil madadi minhum. Ada juga yang meminta bantuan, ya, kepada mereka. Nah, kemudian kata Syekh Fauzan Habibullah, waqad adkhala asyaitanu asyirka ala qaumi Nuh min babil ghulu fis salihin. Dan sungguh syaitan telah memasukkan kesyirikan itu kepada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Naam, dari bab, dari pintu ghulu, dari pintu berlebihan terhadap orang-orang soleh. Jadi cukuplah, naam, kisah kaumnya Nabi Nuh alaihi salam sebagai pelajaran bagi kita, bagi umat-umat terdahulu, terhadap perbuatan ghulu kepada orang-orang soleh, sebagaimana telah kita sebutkan kisahnya pada pertemuan sebelumnya. Asal muasal kesirikan di muka bumi ini terjadi pertama kali, yang sebelumnya manusia itu di atas tauhid, disebutkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang menyebutkan sebagaimana yang telah kita sebutkan, kana baina Adam wa Nuh asyratu qurun kulluhum 'alal Islam. Dahulu manusia itu antara kurunnya, antara masanya Nabi Adam alaihi salam sampai dengan masanya atau kurunnya Nabi Nuh alaihi salam itu sebanyak 10 kurun. Kulluhum 'alal Islam, semuanya di atas tauhid, di atas Islam. Belum ada yang menyekutukan Allah. Nah, di antara Nabi Adam sampai dengan Nabi Nuh. Nah, terjadinya kesyirikan itu pertama kali di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Apa yang menyebabkan, yang menjadi sumber awal, yang menjadi sumber awal, nah, penyebab kesyirikan pada kaumnya Nabi Nuh tidak lain adalah al-ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Tatkala 5 orang soleh di zaman mereka itu meninggal, yang Allah hikayatkan, yang Allah abadikan di dalam surat Nuh. Naam, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kata mereka, pengikutnya Nabi Nuh alaihi salam, Nah, orang-orang yang hidup di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Mereka mengatakan, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan sesembahan kalian. Dan janganlah kalian meninggalkan Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr ini, dia mengatakan, hadhi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Lima orang ini, lima nama ini adalah nama-nama orang soleh yang hidup pada masa Naam atau dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Tatkala lima orang ini meninggal yang mereka anggap soleh, mereka sangat kehilangan. Nah, dari pintu inilah syaitan masuk, dari pintu atifiyah. Ya, dari pintu perasaan. Perasaan itu kalau tidak dibangun di atas syariat, nah bisa itu menyelisih syariat. Kalau kita main perasaan, ya sudah banyak contohnya. Nah, contoh misalnya, ya kita membangun bangunan di atas kuburan atau memperbagus kuburan, mungkin sebagian kaum muslimin memainkan perasaan dan ini setan yang bermain. Ya, dia ingat orang tuanya sebagai bentuk, ya, terima kasih sebagai bentuk cintanya kepada orang tua. Dia bangunkan kuburan yang bagus, ya, keramik, dibelikan keramik yang mahal, dia atapi, ya, jadi perasaan yang main. Nah, padahal disitulah titik awal setan ingin merusak seorang. Nah, jadi perasaan ini berbahaya kalau tidak dibarengi dengan syariat. Ya, maka hendaklah ya na'am didasari dengan syariat. Begitu juga ketika di zamannya Nabi Nuh alaihi salam, mereka sangat kehilangan orang yang menjadi panutan mereka, yang mereka sangat cintai, yang dijadikan rujukan oleh mereka, ulama mereka, orang soleh di antara mereka itu hilang, meninggal. Mana tidak sedih? Nah, dari sinilah pintu inilah syaitan memasukkan kesirikan na'am kepada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Wallahu ta'ala miswab. Kita cukupkan karena sudah masuk waktu isya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.